Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah pada bagian yang awal dari kitab ini, yakni tentang qawaidin nahwi, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pembahasan sekarang dari kitab ini pada halaman 23 dari awal, pada qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang nahwu tersebut. Al-babul awwalu, bab yang pertama pada qawaidin nahwi, kaidah nahwu dalam kitab ini. Al-ismu min haitsul i'rabi wal bina'i, ism dari sisi i'rab dan bina, ism dilihat, ditinjau dari sisi i'rab dan bina. Tibaqan li qawaidin nahwi, sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Yang qasimul ismu min haitsu i'rabi wal bina'i qismaini, ism itu terbagi dari sisi i'rab dan bina. Pembagian ism dari sisi i'rab dan bina itu terbagi menjadi dua macam, dua jenis, yakni mu'rabun wa mabniyun. Mu'rab yang pertama dan mabni yang kedua. Ini pembagian atau jenis ism dilihat dari sisi i'rab dan bina, yakni ada ism mu'rab dan ada pula ism mabni. Dijelaskan masing-masingnya. Al-ismul mu'rabu, ism mu'rab, huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi, yakni ism yang syakal atau harokat atau keadaan huruf akhirnya itu berubah. Ism yang keadaan akhirnya itu mengalami perubahan atau bisa berubah, ya taghayyar, berubah. Bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati, dengan perubahan tempatnya atau kedudukan ism tersebut dalam kalimat. Ini pengertian ism mu'rab, yakni ism yang bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir dengan perubahan kedudukan atau tempatnya dalam kalimat. Fa kalimatu ar-rajulu masalan, sebagai contoh di sini pada kata ar-rajulu, wahia ismun mu'rabun, ar-rajulu ini ism mu'rab, termasuk ism mu'rab, yakunu akhiruha adhammata awil fathata awil kasrata. Keadaan huruf akhirnya dari ar-rajulu tersebut itu bisa dhammah, ar-rajulu huruf akhirnya berharga dhammah, atau fathah, ar-rajula, atau kasrah, ar-rajuli. Jadi keadaan akhir dari ism ini bisa berubah-ubah, asalnya berharga dhammah ar-rajulu, kemudian bisa berubah menjadi berharakat fathah ar-rajula, dan bisa pula berubah menjadi harakat kasrah ar-rajuli. pada huruf akhir, syakal atau harokat atau keadaan pada huruf akhirnya yang berubah, itu pada keadaan huruf akhir. Adapun awal ataupun tengah tidak berubah, tetap ini. Ala hasabi mawqi'iha fil jumlati, sesuai dengan kedudukannya, tempatnya dalam kalimat. Ya, jadi kata ar-rajul tersebut sesuai dengan tempatnya, kedudukan dalam kalimat berbeda-beda nantinya. Bisa ar-rajulu, bisa ar-rajula, bisa pula ar-rajuli. Ya. Tibaqan lima sayuwahu bil faslil awwali minal kitabi. Ya, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan pada pasal pertama dari kitab ini. Nanti akan dijelaskan pada pasal pertama yang berikutnya insyaallah tempat-tempat yang di situ menyebabkan ar-rajulu dibaca dhamma ataupun dibaca fathah ar-rajula ataupun dibaca kasrah. Jadi dibaca kasrah ar-rajuli ini, jadi masing-masing itu ada tempatnya. Di mana dibaca dengan dhamma, di mana dibaca dengan fathah, dan di mana pula nanti akan dibaca dengan kasrah. Ya. Ini akan dipelajari pada pasal mendatang insyaallah. Ini isim mu'rab. Jadi taghayyur, mengalami perubahan. Perubahan keadaan huruf akhir. Ini mu'rab. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya tadi, al-ismul mabniyyu, isim mabni. Huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan atau tidak berubah syakal, harokat atau bentuk atau keadaan huruf akhirnya dengan perubahan tempatnya dalam kalimat. Jadi kebalikan dari isim mu'rab. Ya, kalau isim mu'rab itu berubah, adapun isim mabni ini tidak berubah. Ya, keadaan huruf akhir, harokatnya atau syakalnya ini tidak mengalami perubahan dengan perubahan tempat atau kedudukan isim tersebut dalam kalimat. Jadi tetap huruf akhirnya tetap dalam satu keadaan. Fa kalimatu nahnu masalan, ya, sebagai contoh pada kata nahnu. Ya, nahnu ini dhamir ya, nahnu. Nah, wa hiya ismun mabniyun, nahnu ini isim mabni. Yakunu akhiruha daiman aw dhammata. Ya, keadaan huruf akhirnya itu selalu dhammah. Ya, nahnu huruf akhirnya selalu dhammah, selalu berharakah dhammah. Tidak akan pernah fathah nahna, juga tidak akan pernah kasrah nahni. Ya, tidak akan. Ya, dia akan selalu dhammah nahnu. Ainama waqa'at fil kalami, di manapun kata tersebut terletak dalam kalimat. Ya, nahnu dimanapun letaknya akan selalu dibaca dengan nahnu huruf akhirnya dhammah, tidak mengalami perubahan. Ya, jadi yang semacam ini mabni, tetap tidak berubah. Kadzalika kalimatu hadhihi, demikian pula misalnya pada kata hadhihi. Wa hiya ismun mabniyun, hadhihi ini juga termasuk isim yang mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrata aynama waqa'at fil kalami. Maka keadaan huruf akhirnya kata hadhi tersebut ini selalu kasrah. Ya, dimanapun dia terletak dalam kalimat, hadhihi akan dibaca selalu dengan hadhihi, huruf akhirnya selalu kasrah. Tidak akan pernah dibaca dengan dhammah hadhihu ataupun dengan fathah hadhiha. Tidak akan pernah. Ya, jadi dia selalu pasti dengan kasrah hadhihi. Ya. Jadi ini isim mabni, keadaan huruf akhirnya tidak berubah dimanapun letaknya dalam kalimat, kedudukan apapun, ya, dia tidak berubah, tetap pada satu keadaan, pada satu harakat. Ya. Al asmaul mabniyatu hiya ad-dhamairu, ya, isim-isim mabni itu yakni ad-dhamairu, dhamir. Jadi semua dhamir yang ada ini termasuk isim mabni. Dhamir maklum ya, bisa tahu misalnya huwa, anta, ana atau nahnu tadi sebagai contoh, ya, ini mabni. Baik semua jenis dhamir, ya, dhamir yang munfasil atau yang muttasil, ya, itu semua termasuk isim yang mabni. Wa asmaul isyarati, kemudian isim isyarah, isim-isim isyarah seperti hadza, hadzihi, dzalika, tilka, ya, ini semua termasuk isim yang mabni. Wal asmaul mausulatu, isim-isim mausul seperti allazi, allazina, allati, allati, ya. Wa asmaul syarti, kemudian isim-isim syarat, ya, isim-isim syarat seperti man asyarwiyah, man yang bermakna asyarat. Kemudian ma asyarwiyah dan yang lainnya. Wa asma'ul istifhami, dan isim-isim istifham, man al-istifhamiyah, ya, man yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, aina, kemudian mata dan seterusnya, ya, isim-isim istifham yang untuk digunakan untuk bertanya, ya, ini semua termasuk isim-isim yang mabni. Wa ba'du dzurufi, dan sebagian dzaraf, ya, ba'du menunjukkan sebagian, jadi pada dzaraf nanti akan dibahas, ya, ini sebagian termasuk isim yang mabni, berarti sebagian yang lain nanti dia termasuk isim yang mu'rab, ya. Wa asmaul af'ali, isim fi'al, ya, isim fi'al, ya, seperti amin pada lafaz amin atau uffin, ya. Ini semua, ini termasuk isim fi'al, ini termasuk isim yang mabni. Wal a'dadul murakkabatu, bilangan murakkab, ya, ahada asyara, 11, kemudian salasata asyara, 13, sampai dengan tis'ata asyara, 19. Ini yang dimaksud dengan a'dad murakkabah, ya, bilangan murakkab, ini termasuk isim yang mabni. Wa sayatimu syarhul asma'il mabniyati fil faslistani minal kitabi, dan akan ada, akan lengkap, ya, pembahasan penjelasan tentang isim-isim yang mabni tersebut pada fasal yang kedua dari kitab ini, ya, nanti pada fasal yang kedua, ya, akan dibahas tentang isim-isim yang mabni tersebut dengan tadi jenis-jenisnya, ya, dhamir, isim isyarah, isim mausul dan yang lainnya. Ini pembahasan pembahasan ringkas tentang jenis isim, ya, dari sisi i'rab dan bina, ya, dari sisi nahwunya, faedah nahwunya. Ini ada isim mu'rab dan isim mabni. Nah, dari ini pula bisa diketahui tadi, ya, pembagian isim tersebut dari min haitsul i'rabi wal bina'i, dari sisi i'rab dan bina. Jadi pengertian al-i'rab, yakni apa? Perubahan keadaan huruf akhir. Ini disebut dengan i'rab. Jadi perubahannya itu disebut dengan i'rab. Adapun bina, ini keadaan yang tetap. Pada keadaan akhir atau keadaan yang tetap pada akhir isim. Ini disebut dengan bina. Ini, ya. Jadi keadaannya yang berubah disebut i'rab, adapun yang tetap disebut bina. Ya, adapun isim yang mengalami i'rab disebut dengan isim mu'rab, dan isim yang mengalami bina disebut dengan isim mabni. Ya. Nah, kemudian dari ini masing-masing insyaallah, baik yang isim mu'rab maupun isim yang mabni, akan dibahas, dipelajari satu persatu, ya, sebagai berikut. Yang pertama tentang isim mu'rab, ya, terlebih dahulu, ya. Halaman berikutnya. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Ya. Al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Yang dibahas pada pasal pertama, ya, tadi isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah isim yang keadaan huruf akhirnya atau harakat huruf akhirnya ini mengalami perubahan, ya, berubah dengan perubahan kedudukan atau tempatnya dalam kalimat. Jadi kedudukan atau tempat isim tersebut dalam kalimat, ya, sesuai dengan kedudukan masing-masingnya. Di satu tempat dia dengan dhammah, ya, di satu tempat yang lain bisa berubah menjadi fathah, kemudian di tempat yang lain, kedudukan yang lain bisa berubah, ya, huruf akhirnya tadi menjadi kasrah. Nah, ini pengertian isim mu'rab. Wa yanqasimu ismul mu'rabu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Nah, isim mu'rab ini terbagi menjadi tiga macam, yakni yang pertama marfu', isim marfu', yang kedua mansub, isim mansub, kemudian yang ketiga adalah majrur atau isim majrur. Ini tiga jenis pada isim mu'rab: isim marfu', isim mansub, dan isim majrur. Nah, tentunya pembagian isim menjadi tiga jenis ini juga terkait dengan jenis i'rab. Ya, sebagaimana tadi ya dikatakan isim itu mu'rab, yakni dia mengalami i'rab, mengalami perubahan. Sehingga di sini kalau dikatakan isim itu marfu' atau mansub atau majrur, berarti ini juga terkait dengan jenis-jenis i'rab. Ya, kalau marfu', maka dia terkait dengan jenis i'rab ar-raf'u, itu rafa. Ya, ar-raf'u atau rafa. Kemudian kalau mansub, berarti isim itu mengalami jenis i'rab an-nasbu atau nasab. Kemudian kalau majrur, ini jenis i'rab al-jarru atau jar. Ya. Ini, jadi ada tiga jenis i'rab yang terjadi pada isim, yakni rafa, ar-raf'u, kemudian nasab, an-nasbu, dan jar, al-jarru. Ya, isim yang mengalami rafa disebut isim marfu', isim yang mengalami nasab disebut isim mansub, kemudian isim yang mengalami jar disebut dengan isim majrur. Dan masing-masing dibahas satu persatu. Yang berikutnya, al-ismu marfu'u, isim marfu'. Ya. Yang pertama dari jenis isim mu'rab, isim marfu'. Beberapa hal yang perlu dibahas di sini tentang isim marfu'. Awalan yang pertama, alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rafa'nya isim. Ya, raf'i atau rafa. Ya, ini jenis i'rab tadi yang pertama, yaitu rafa. Jadi tanda-tanda rafa'nya isim, ya, tanda-tanda isim yang marfu' tersebut. Jadi ada tanda untuk menandai, untuk menunjukkan bahwa isim itu keadaannya rafa, bahwa isim itu marfu'. Ya, alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rafa'nya isim. Hiya, yakni awalan yang pertama, al-dhammatu, dhammah. Ini tanda rafa'nya isim. Yang pertama adalah dhammah. Dan ini, dhammah ini adalah tanda yang asli. Ya, tanda yang asli dari rafa' isim tersebut. Ya. Karena nanti ada tanda yang lain. Tetapi untuk secara asal, pada aslinya, pada asalnya, tanda rafa' pada isim ini dengan dhammah, dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Sehingga tadi yang disebutkan ya, pada pembahasan awal tadi, sebagai contoh tadi, ya, huruf akhirnya berupa dhammah atau fathah atau kasrah. Jadi dhammah di situ merupakan tanda asli dari rafa' ini. Ya, ini. Nah, isim yang marfu' dengan harakat dhammah dengan tanda asli ini terjadi pada apa saja, pada jenis isim yang apa saja. Ya, disebutkan di sini fil mufradi, pada isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu, ya, mufrad. Wa jam'il mu'annats salimi, pada jamak mu'annats salim, isim yang untuk jamak, tiga empatnya sampai tidak terhingga. Kemudian jamak ini untuk muannas, ya. Kemudian as-salim jamaknya utuh, tidak ada perubahan bentuk. Kalau jamak muannas berarti dengan menambahkan alif dan ta pada huruf akhirnya. Nah, ini tanda rofaknya nanti dengan dhammah. Kemudian yang berikutnya wa jam'i taksiri, jamak taksir. Jadi isim marfu' dengan tanda dhammah itu terdapat pada isim mufrad, pada jamak muannas salim, dan pada jamak taksir. Hanya ini tiga jenis isim ini. Mithlu, contoh, najaha talibu, ya, siswa itu beruntung atau berhasil, ya. Assalamualaikum. Najaha talibu, siswa itu berhasil. Talibu, nah, ini mufradun, isim mufrad. Nah, dalam kalimat ini, ya, karena sebagai fa'il, maka dia rafa', nah, rafa'nya dengan tanda dhammah. Ya, rafa' atau marfu', ya, dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya, sehingga dibaca at-talibu. Ya, ini contoh untuk yang mufrad. Mufrad. Kemudian contoh yang berikutnya, hadaratil mudarrisatu. Ya, para guru perempuan itu datang. Al-mudarrisatu. Nah, ini bentuk jam'u mu'annasin salimun. Ini bentuk jam'u mu'annas salim. Guru-guru perempuan, ya. Jam'u mu'annas salim. Nah, dalam kalimat ini keadaannya rafa', ya. Isim ini marfu' dan ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhirnya, sehingga dibaca al-mudarrisatu. Ya. Contoh yang berikutnya, qamar rijalu, orang-orang itu berdiri. Para lelaki itu berdiri. Ar-rijalu, bentuk ini jam'u taksirin, adalah bentuk jamak taksir. Dalam kalimat ini keadaannya marfu', ya, isim ini marfu', sehingga ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhirnya. Dikatakan qamar rijalu. Ini. Jadi ini tanda rafa' untuk isim, tanda yang asli yakni dhammah terdapat pada isim mufrad, pada jamak muannats salim, dan pada jamak taksir. Tsaniyan, yang kedua, tanda rafa' isim yang kedua, al-alifu, alif, ya. Tanda rafa' yang lain yaitu alif, ya. Kalau tadi dhammah dikatakan sebagai tanda yang asli, maka tentunya yang selain itu adalah tanda yang far'i, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut tanda far'i, tanda yang cabang atau yang sekunder atau tanda pengganti. Ya, ada beberapa istilah. Ya. Ini, ya. Baik. Al-alif sebagai tanda rofaknya isim. Pada apa? Terdapat pada apa? Fil musanna. Pada isim musanna. Isim yang menunjukkan jumlah dua. Ya. Pada musanna, nanti ketika rofak atau ketika mansuk marfok, ya, itu ditandai dengan alif yang ada pada isim musanna tersebut. Wahadihi al-alifu laisat juz'an minal ismi. Alif ini, alif yang menjadi tanda rafa'nya isim pada musanna, ini bukan bagian dari isim tersebut. Jadi bukan huruf asli dari isim tersebut, dari musanna tersebut. Wa innama tuzadu ilal ismi mufradi liddalalati ala tasniyati wa ka'alamati wa ka'alamatin liraf'il ismi. Ya, hanya saja alif tersebut itu ditambahkan pada isim mufrad untuk menunjukkan pada tasniyah, menunjukkan pada jumlah dua. Ya, jadi asalnya mufradnya tidak ada alif, ya, untuk makna mufrad, kemudian ditambahkan alif itu untuk menunjukkan jumlah dua atau tasniyah, menunjukkan makna berjumlah dua. Ya, sehingga alif itu tambahan, bukan asli. Bukan huruf asli dari isim tersebut. Wa ka'alamatin li raf'il ismi, dan seperti satu tanda untuk rafa'nya isim tersebut. Jadi selain menunjukkan tasniyah, alif tersebut juga menjadi semacam tanda bagi rofaknya isim. Jadi isim tersebut ketika marfu ditandai dengan alif tasniyah tersebut. Ya, mislu contoh najaha talibani, dua siswa itu beruntung, berhasil. Nah, di sini talibani musannan, ini musanna, dua siswa, dua pelajar, jumlahnya dua. Muzakkarun, muzakkar, laki-laki. Dalam kalimat ini keadaannya rofa. Ya, jadi isim musanna ini marfa. Kemudian tanda rofa-nya dengan apa? Dengan alif yang ada di akhir, sebelum nun itu ya, talibani, ada alif yang akhir sebelum nun, ini menjadi tanda rofaknya. Akhirnya alif tersebut tidak ada, ya, bisa dilihat dari bentuk mufradnya, talibu, ya, tidak ada alif di akhirnya, kemudian ditambahkan alif untuk menunjukkan tasniyah, talibani, dua murid, dua pelajar, sekaligus alif ini kemudian menjadi tanda untuk rofaknya. Nah, dalam kalimat ini, ya, rofak, isim ini marfo, maka ditandai dengan alif tersebut. Contoh yang lain, al-ta'iratani, aliyatani, dua burung itu atau dua pesawat itu tinggi, aliyatani. Ya. Lafaz ini, al-ta'iratani, maupun aliyatani, ini musannan, musanna, menunjukkan jumlah dua, kemudian mu'annas, ya, perempuan, atau lafadnya dianggap mu'annas. Ini al-ta'iratani, alifnya yang sebelum akhir itu tambahan, ya, dilihat pada mufradnya al-ta'iratu, ya, tidak ada alif di akhir, kemudian ditambahkan alif untuk menunjukkan jumlah dua, tasniyah, ya, al-ta'iratani, dua pesawat, ya, jumlahnya dua, sekaligus alif tersebut menjadi tanda untuk rofaknya isim, ya, dalam kalimat ini karena sebagai mubtada dia marfok, ya, kemudian ditandai dengan alif tersebut. Ini tanda untuk rofaknya isim, yakni alif, dan dikatakan tadi tanda far'i atau pengganti. Jadi bukan dhammah. Karena di sini pada lafaz musanna tidak ada dhammahnya yang akhir, at-talibani, at-ta'iratani. Keadaan akhirnya tidak ada dhammahnya sehingga tidak mungkin untuk menandai dengan dhammah. Maka dicari tanda yang lain untuk menggantikan dhammah tersebut sebagai tanda rofaknya isim itu. Dan alif yang dijadikan tanda tersebut. Ya. Salisan yang ketiga, al-wawu, wawu. Fi jam'il muzakkari salimi, wawu itu sebagai tanda rofaknya isim pada jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim, jadi bentuk jama' untuk muzakkar yang bentuknya utuh, tidak berubah, as-salim. Ini, yakni bentuk jama' dengan menambahkan huruf wawu dan nun pada huruf akhir, pada isim mufradnya. Ini jamak muzakkar salim. Wal asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang lima, wawu menjadi tanda rofak pada isim-isim yang lima, yang jumlahnya ada lima. Yakni disebutkan di sini yang termasuk asma'ul khamsah, abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Ada lima isim ini yang mempunyai kesamaan dari sisi ini tanda i'rabnya. Ketika rofak, isim-isim ini marfok, maka tanda rofaknya itu dengan wawu. Ya. Kemudian terkhusus untuk asma'ul khamsah, nanti akan ada pembahasan secara rinci, ya, di beberapa pelajaran mendatang insyaAllah. Di sini ditunjukkan contoh ringkasnya dulu. Kemudian sebelumnya ada catatan di sini. Wawul jam'i laisa juz'an minal ismi. Wawu pada jamak muzakkar salim, ya, wawu yang ada pada jamak muzakkar salim itu bukan bagian dari isim tersebut. Jadi bukan huruf asli dari isim tersebut. Wa innama tuzadu ila ismi mufradi lidalalati 'alal jam'i wa ka'alamati raf'in. Hanya saja wawu itu ditambahkan pada isim mufrad untuk menunjukkan jumlah jamak dan seperti atau semacam menjadi tanda untuk rofa'. Ya, jadi seperti pada alif tasniyah tadi, pada wawu jama'ah atau wawu jama' ini juga demikian. Dia bukan asli dari isim, dia tambahan untuk menunjukkan jama'. Dan kemudian wawu itu dijadikan tanda rofa'nya. Misal contoh, hadaral muhandisuna. Ya, para insinyur atau teknisi itu datang. Al-muhandisuna ini, lafaz ini jam'u mudzakkarin salimun, ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Dengan adanya wawu dan nun pada huruf akhir, ini tambahan. Asalnya al-muhandisu, mufradnya al-muhandisu, kemudian ditambahkan wawu dan nun untuk jamak, bentuk jamak mudzakkar salim al-muhandisuna. Dan kemudian wawu tersebut juga dijadikan tanda rofa'nya isim ini. Ya, dalam kalimat ini sebagai fa'il dia marfu', ya, dengan tanda rofa' wawu tersebut. Ya. Contoh yang lain untuk yang asma' khamsah tadi, ja'a akhuka. Ya, akhuka, lafaz akhu, ya, tadi disebutkan akhun ya. Nah, di sini akhuka, ini akhu minal asma'il khamsah, ya, termasuk isim-isim yang lima. Ya, aku di sini termasuk asmaul khamsah. Ya, dalam keadaan rofa, ya, isim ini ditandai dengan wawu. Ya, perhatikan aku ka aku ada wawunya, nah, sebelum kaf. Ya, ini wawu itu kemudian menjadi tanda untuk rofanya. Ya, dan sekali lagi untuk lebih jelasnya tentang al-asmaul khamsah nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Ya. Ini tanda-tanda i'rab atau tanda-tanda rafa'nya isim. Ada tiga. Ya, tanda rafa'nya isim, rafa' pada isim ada tiga, yakni dhammah, alif dan wawu. Dan tanda-tanda tersebut mempunyai tempatnya masing-masing. Ya, dhammah pada isim mufrad, pada jamak muannats salim dan pada jamak taksir. Kemudian alif pada taf isim musanna, kemudian wawu pada jamak mudzakkar salim dan pada asma'u khamsah. Kemudian ada malhuzah, ada catatan di sini halaman berikutnya, malhuzatun, catatan penting. Awalan yang pertama. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Tusamma dhammatu alamata raf'i al-asliyata. Jadi dhammah ini dinamakan dengan alamatu raf'i al-asliyah, tanda rafa' yang asli. Ya. Dhammah dikatakan sebagai tanda rafa' yang asli. Wa tusamma al-alif, wa tusamma al-alif wal wawu alamatai ar-raf'i al-far'iyyataini. Ya, kemudian alif dan wawu, alif ya, dan wawu dikatakan disebut sebagai dua tanda rofa' yang far'i. Ya, alif dan wawu ini sebagai tanda rofa' yang far'i, yang cabang atau yang pengganti atau sekunder. Ya, ini. Jadi ada tanda yang asli dan ada tanda yang far'i, yang pengganti atau yang sekunder tadi. Untuk yang tanda asli pada rofa' itu dengan harakat dhammah, adapun tanda yang far'i pada rofa' ini dengan huruf alif dan dengan wawu. Ya. Kemudian yang ba, catatan berikutnya, yurfa'ul ismul mu'talul akhiru alaikum, yurfa'ul ismu al mu'talul akhiri, ism mu'tal akhir. Ya, kemarin sudah disampaikan ya, isim mu'tal akhir, isim yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya, huruf illah apa? Alif atau wawu atau ya. Ini. Jadi isim mu'tal akhir, isim yang huruf akhirnya berupa huruf illah, dirofakkan. Ya, tanda rofaknya bil alifi, dengan alif. mithlul fata ala fuminkum, ya, meluruskan pada keterangan terakhir ini. Yurfa'ulismu al-mu'talil akhiri bil alifi mithlul fata au bil ya'i mithlul qadhi. Jadi ism mu'tal akhir, ism yang huruf akhirnya berupa huruf illah, yakni dengan alif, huruf akhir berupa huruf illah dengan alif, mislu, contohnya al-fata, jadi huruf akhirnya ini alif, alif termasuk huruf illah, al-fata, au bil-ya'i atau mu'tal akhir, huruf akhirnya huruf illah, bil-ya'i dengan huruf ya, mislu al-qadhi, seperti contoh al-qadhi, huruf akhirnya adalah huruf ya. Ya. Jadi pada keadaan isim yang seperti ini, yang mu'tal akhir dengan alif ataupun mu'tal akhir dengan ya, atau sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, apa? Pada isim maqsur, ya, yang huruf akhirnya alif, dan pada isim manqus yang huruf akhirnya ya dan sebelumnya itu kasrah. Ya. Nah, pada dua jenis isim ini dirofakkan dengan apa? Bidom yurfa'u bidommatin muqaddaratin ala akhirihi. Dirofakkan dengan bommah muqaddarah pada huruf akhirnya. Jadi tanda rofaknya itu dengan bommah, dengan harga bommah muqaddarah, yang ditakdirkan atau yang tersirat, yang tidak tampak pada huruf akhir dari isim-isim tersebut. Ini, misalnya tadi pada kata al-fata yang diakhiri dengan alif, maka sesungguhnya hakikatnya alif tersebut ada bomahnya, berharga bomah. Al-fata, kemudian alifnya bomah. Hanya saja bomah itu tidak bisa tampak, dia harus tersirat. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat, sehingga bomahnya tidak bisa tampak. Sehingga dikatakan bomah muqaddarah, bomah yang ditakdirkan. Itu rofaknya dengan bommah muqaddarah pada al-fata atau yang semisalnya. Demikian pula pada al-qawi, ini juga rofaknya dengan bommah, aslinya al-qawiyu, ya, huruf akhir ya, ya, sebelumnya kasrah, ya, al-qawiyu ada bommah di akhir. Tetapi untuk ukuran lisan Arab, ya, lidah orang-orang Arab, ya, karena ini bahasa Arab, ya, itu sulit mengucapkan bommah dalam keadaan ini, al-qawiyu, ya, mereka sulit mengucapkan seperti itu, sehingga apa, bommahnya kemudian ditakdirkan, tersirat, tidak ditampakkan, sehingga diucapkan al-qawi, ya, menjadi sukun ya-nya. Nah, kemudian tadi yang menjadi tanda rofak apa? Ya, bommahnya tadi, hanya saja karena tidak tampak, maka dikatakan bommah muqaddarah, bommah yang ditakdirkan atau bommah yang tersirat pada huruf akhir pada huruf ya tersebut. Ini ya, pada jenis isim maqsur dan isim manqus, ini tanda rafa'nya itu dengan bommah muqaddarah, bommah yang ditakdirkan pada huruf akhir. Baik, ini pembahasan pada bagian yang awal dari isim marfu', yakni tentang tanda-tanda rofaknya isim. Kemudian nanti yang berikutnya insyaallah bagian yang kedua dari isim marfu' ini, yakni keadaan-keadaan rofaknya isim, ya, tempat-tempat, kedudukan-kedudukan di mana isim itu marfu', ini akan dipelajari insyaallah pada bagian yang kedua pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Untuk ini sampai di sini dulu. Kalau fuminkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.